Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu as-sabi'atu, mas'alah ketujuh. Ma yajibu lahul wudu'u, ma yajibu lahul wudu'u, apa yang diwajibkan untuknya berwudu. Ini perkara yang diwajibkan berwudu untuk pelaksanaannya. Wajibu alal mukallafi, wajibu alal mukallafi, wajib atas mukallaf, fi'lul wudu'i, mengerjakan wudu, lil umuril atiyati, untuk perkara-perkara berikut. Al-ula atau al-amrul awal, al-amrul awal, perkara yang pertama, as-salatu, salat. Jadi wajib berwudu untuk salat, bahkan syarat sahnya salat sebagaimana telah lewat. Ya, wajib dan apa? Sah, syarat. Salat tidak sah tanpa berwudu. Li hadits Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Marfu'an artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Layak balullahu, Allah tidak akan menerima salatan, satu salat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Tanpa kesucian, ya. Tanpa kesucian. Sudah lewat hadis ini, ya. Tanpa kesucian. Maknanya umum, meliputi kesucian hati dengan iman. Oleh karena itu salat orang kafir, ya, orang munafik tidak akan sah karena hatinya najis. Kesucian jasmani, ya, kesucian yang bersifat his, ya, jasmani, yaitu hadas, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, dan terkait pembahasan kita yaitu suci dari hadas kecil dengan wudu. Wala sadaqatan min gulul, dan Allah tidak akan menerima suatu sedekah dari gulul, dari harta curian yang dicuri dari ghanimah, dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Ya, gulul itu mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Hadith ini diriwayatkan oleh Muslim, telah lewat hadithnya. Naam, ats-tsani, yang kedua, at-tawafu bil baitil harami fardhon kana aw naflan. At-tawafu bil baitil harami, tawaf di Baitullah Ka'bah, mengelilingi Baitullah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, Baitullah yang suci, Ka'bah. Fardhon kana, baik tawaf yang bersifat wajib, atau naflan, atau yang bersifat sunnah. lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tawaddaa, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, thumma tawafa, kemudian mengerjakan tawaf bil bait, mengelilingi Baitullah Ka'bah. Hadits ini muttafaq alaih. Yaitu pada Hajjatul Wada', pada Hajjatul Wada', Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan Hajjatul Wada' bersama para sahabat radhiyallahu anhum, dan Nabi mengatakan kepada mereka, khudu anni manasikakum, khudu anni, perintah, khudu, ambillah oleh kalian, anni, dariku, manasikakum, manasik kalian. Sementara di antara manasik yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah beliau berwudu sebelum tawaf. Ini menunjukkan bahwa wudu wajib untuk tawaf. Itu sisi pendalilannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun, tawaf mengitari Baitullah Ka'bah merupakan salat. Illa, hanya saja, annallaha, sesungguhnya Allah abaha, membolehkan, fihi, pada tawaf, al-kalama, berbicara. Tawaf mengitari Ka'bah merupakan solat, hanya saja sesungguhnya Allah membolehkan berbicara pada tawaf. Bagaimana sisi pendalilan dari hadis ini? Mari kita coba fahami bersama. Jika maksudnya wajib berwudu untuk tawaf dikarenakan tawaf adalah sholat, berarti ini menuntut, jika disamakan dengan sholat, ini menuntut bahwa berwudu untuk tawaf merupakan syarat, sebagaimana halnya syarat pada sholat. Kan begitu ya? Nah, jika mau disamakan dengan sholat, tawaf itu, dengan dalil ini berarti berwudu untuk tawaf bukan hanya wajib, tetapi syarat yang menentukan sahnya tawaf. Tetapi di ujung hadis dikatakan hanya saja Allah membolehkan pada tawaf itu berbicara. Boleh berbicara. Ya. Boleh tertawa. Tidak membatalkan tawaf. Sementara berbicara, tertawa dalam sholat membatalkan sholat. Berarti kan beda. Tawaf tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Berarti kan tidak seperti sholat. Jadi di sini ada sisi kesulitan berdalil dengan hadits ini. Fala kulli hal, hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur untuk mengatakan syarat. Hadis ini oleh jumhur dijadikan dalil untuk mengatakan wudu bukan hanya wajib pada tawaf tapi syarat. Dan sulitnya mazhab ini apa yang telah kita dengar tadi. Dari sisi makna hadis, jika mau disamakan dengan sholat, ya, karena dikatakan bahwa at-tawafu bil baiti sholatun, tawaf di Baitullah, mengitari Baitullah Ka'bah adalah sholat. Tetapi di ujung hadis membedakan, dibolehkan berbicara. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Berarti kan beda. Nah, yang kedua, hadis ini diperselisihkan. Kita lihat dulu catatan kakinya. Rawahu Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Ibn Hibban wal Hakim, wa sahhaha isnadahu, dan Al Hakim menilai sahih sanadnya. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Jadi Al-Hakim menilai sanad hadis ini sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Wal Baihaqi, dan disetujui pula oleh Al Baihaqi wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa sahhahahu Al-Albani Al-Irwa, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ini imam-imam ahli hadis yang menilai hadis ini sahih. Di pihak yang lain, sebagian imam-imam ahli hadis mengatakan hadis ini mauquf. Hadis ini mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Imam-imam ahli hadis yang lainnya mengatakan yang benar pada periwayatan hadis ini mauquf ucapan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Catatan faedah yang ada di catatan ana dari Syekhi bahwa yang menilai mauquf adalah An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Mundhiri. Abu Ubaidah Al-Misradi, ya. Nah, pernah saya sampaikan sebelumnya, ana belajar Muntaqal Akhbar pada beliau Abu Ubaidah Al-Misradi. Abu Ubaidah Al-Misradi. Nah, yaitu yang menilai mauquf adalah An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Mundhiri. Serta An-Nawawi. An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Mundhiri. An-Nawawi merujukkan mauquf. Dan itu yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Majmu' al-Fatawa. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Ahli hadis menilai bahwa hadis ini mauquf ucapannya Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini dari segi keabsahan hadis. Sehingga memang sulit berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa wudu merupakan syarat sahnya tawaf. Naam. Jadi jika yang dimaksudkan oleh muallif di sini syarat, ya, karena itu tuntutan hadis ini, tetapi sulit pendalilannya dari segi makna dan dari segi keabsahan hadis sebagaimana telah kita dengar tadi. Kemudian dalil ketiga ditampilkan di sini, wali man'ihi al-ha'idha. Wali man'ihi al-ha'idha, dan dikarenakan larangan Nabi alaihi salatu wassalam kepada wanita haid minat tawaf, dari pelaksanaan tawaf. Dikarenakan larangan Nabi alaihi salatu wassalam kepada wanita haid dari pelaksanaan tawaf, hatta tathura, hingga wanita haid itu suci dari haidnya. Hadits ini muttafaq alaih. Ini terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang melaksanakan hajjatul wada' bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sampai di Sarifah, tempat dekat Makkah, datang bulannya, datang haid, datang bulan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, if'ali kulla syai'in illa tawaf, kerjakan seluruh manasik haji kecuali tawaf. Nah, itu hadis yang dimaksud. Begitu pula pendalilan dengan hadis ini menuntut syarat. Juga menuntut syarat. Dan itu yang dilakukan oleh jumhur. Mereka berdalil dengan hadis at-tawaf bil bait tadi, Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas tadi yang diperselisihkan, dan berdalil dengan hadis Aisyah ini bahwa Nabi melarang wanita haid tawaf sampai dia suci, untuk mengatakan bahwa berwudu adalah syarat sahnya tawaf. Nah, bantahan terhadap pendalilan hadis at-tawaf bil bait sudah kita dengar, bantahan terhadap pendalilan larangan Nabi alaihi salatu wasalam kepada wanita haid untuk tawaf sampai dia suci, dibantah bahwa larangan itu khusus untuk wanita haid. Larangan itu khusus untuk wanita haid. Nah, yang ini tidak terkait dengan masalah kesucian dari hadat kecil dengan wudu. Wallahu a'lam. Para muallif, apakah maksud mereka di sini adalah syarat atau hanya sekadar wajib? Karena ada tiga mazhab dalam hal ini. Jika melihat dalil yang ditampilkan, hadis Ibn Abbas, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam, dan larangan wanita haid untuk tawaf, ini dalil jumhur untuk mengatakan syarat. Jadi ada kemungkinan para muallif bermaksud, yakni bermadhab dalam hal ini, bahwa syarat seperti jumhur. Jika tidak, maka wajib. Jika bukan itu yang dimaksud, maka yang dimaksud adalah wajib meskipun bukan syarat. Bukan syarat tapi wajib. Dalam arti tawafnya sah, ya, tetapi berdosa. Nah, itu mazhab yang kedua. Mazhab itu kuat, yang mengatakan wajib tapi bukan syarat, kuat dengan dalil amalan Nabi alaihissalam berwudu sebelum tawaf, sementara Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Mazhab yang ketiga mengatakan sunnah. Wudu untuk tawaf hanya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib, apalagi syarat. Dan itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Naam. Permasalahan ini sangat penting ditahqiq. Terkait dengan pelaksanaan tawaf yang sifatnya wajib. Tawaf yang merupakan rukun pada umrah, pada haji. Nah. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, selama mudah bagi seseorang untuk berwudu, ketika dia batal, tentunya ketika hendak tawaf, wudu dulu. Jangan ambil resiko. Mengingat ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan wajib, meskipun ada yang mengatakan sunnah. Jadi jangan ambil resiko. Jika batal sebelum tawaf, wudu dulu kemudian tawaf. Ketika tawaf, kemudian batal, dan tidak begitu ramai, gampang keluar dari kerumunan untuk kemudian wudu kembali, untuk mengulangi tawafnya dari awal. Ya, itu lebih hati-hati. Tetapi pada kondisi keramaian yang luar biasa, sangat sulit bagi seseorang, masyakoh bagi seseorang, ya, untuk keluar berwudu kembali lagi. Ya, maka di sini, ya, sulit untuk diharuskan dia berwudu, mengingat kuat pendapat yang mengatakan sunnah, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Nah, ini gambaran tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Ats-tsalits, yang ketiga, massul mushafi bi basharatihi bila ha'il. Massul mushafi, menyentuh mushaf, bi basharatihi, dengan kulitnya, yakni menyentuh langsung, ya. Menyentuh langsung tanpa bila ha'il, tanpa pelapis tangan, ya. Tanpa sarung tangan. Yakni wajib berwudu jika mau menyentuh mushaf tanpa penghalang. Apabila ada pelapis sarung tangan, ya, kaos tangan, berarti tidak wajib berwudu. Nah, ini hukumnya wajib. Jika seseorang melanggarnya, dia berdosa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Pendalilan dengan ayat ini adalah pendalilan yang sulit. Bisa dimurojaah kembali tafsir, pelajaran tafsir kita, tafsir surat Al-Waqi'ah. Ana nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari tafsir beliau. Ya, bahwa ayat ini la yamassuhu illa al-mutahharun, itu tidak terkait dengan Al-Qur'an yang ada di muka bumi. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an. Betul, Al-Qur'an, dhamir al-ha itu Al-Qur'an. Tapi hanya satu dari dua kemungkinan yang dimaksud. Al-Qur'an yang ada dalam Al-Lahul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, yaitu para malaikat dengan izin Allah. Kemungkinan yang kedua, Quran yang ada di lembaran-lembaran malaikat, yang ada di tangan malaikat. Ya. Al-Quran itu tertera secara lengkap dalam Al-Lawhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Al-Quran tertera di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Hanya malaikat yang menyentuhnya. Setan tidak bisa menyentuhnya. Itu yang dimaksud dengan ayat. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran yang ada di muka bumi. Ya. Baik. Jadi jangan sampai ada yang memahami makna ayat ini tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas. Nah, itu. Jadi itu terkait dengan Al-Quran imma yang di dalam Allahul yang tertera di Allahul Mahfuz dan itu juga Al-Mutahharun yang dimaksud dalam malaikat, imma yang ada di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat dan itu juga Al-Mutahharun adalah malaikat. Naam. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya saja Ibnu Taimiyah mengkias jika Al-Quran yang ada di dalam Lauhul Mahfuz yang ada di tangan malaikat tidak disentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan oleh para malaikat, maka begitu pula seharusnya yang di muka bumi. Nah, pada kulli hal pendalilan dengan ayat ini agak sulit, ya. Hadith waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun. La yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh, yang boleh menyentuh Al-Qur'an, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang yang suci. Nah, ini yang bisa jadi dalil. Ya. Di catatan kaki dikatakan akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Malik Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Al-Albani. Hadis ini sahih. Kesimpulannya sudah kita lewati pada pelajaran Bulughul Maram. Naam. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, ini yang bisa jadi dalil dengan asumsi pemahaman tahir di sini adalah suci dari hadas. Naam. Jika itu maknanya maka mazhab ini yang benar. Tetapi mazhab yang lain mengatakan bahwa tahir yang dimaksud di sini adalah apa? Mukmin. Orang beriman. Artinya tidak boleh disentuh oleh orang kafir. Tidak boleh disentuh oleh orang kafir. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam melarang membawa Al-Qur'an ke negeri musuh. Ke negeri musuh. Ya. Khawatir jatuh ke tangan musuh kemudian disentuh oleh mereka karena musuh orang kafir tidak boleh menyentuhnya. Karena mereka najis hatinya, kalbunya. Nah. Wallahu alam. Sebagaimana lewat pada pelajaran Bulughul Maram, kami condong pada pendapat yang mengatakan bahwa tohir yang dimaksud adalah mukmin. Tohir yang dimaksud mukmin, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Al-Albani. Naam, dan yang lainnya. Yang berarti boleh. Nah, meskipun tentunya disunnahkan berwudu jika hendak menyentuh mushaf. Naam. Al-mas'alatu tsaminatu, masalah kedelapan. Ma yustahabbu lahu al-wudu'u. Perkara yang disukai, mustahab, yakni disunnahkan untuknya berwudu. Yustahabbu al-wudu'u wa yundabu fil ahwali at-taliyati. Disukai berwudu, mustahab. Wa yundabu lahu dan disunnah, wa yundabu dan disunnahkan. Yustahabu itu sama dengan yundabu. Itu istilah dalam usul fiqh semakna, ya. Yustahabu, yundabu, yusannu itu maknanya sama. Disukai, ya, disunnahkan artinya tidak wajib. Hanya disunnahkan, dianjurkan jika dikerjakan berpahala, jika dikerjakan dalam rangka melaksanakan syariat Allah berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Fil ahwali taliyati, pada keadaan-keadaan berikut. Al-ula, Al-halul ula, keadaan yang pertama, inda zikrillahi ta'ala wa kiraatil Qur'an. Ketika zikir, ya, ketika berzikir kepada Allah Ta'ala dan ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Yani tanpa menyentuh langsung mushaf. Sebagaimana kita lewati, menurut madhab para muallif ini. Jadi yang dimaksud adalah membaca Quran tanpa memegang mushaf. Atau memegang mushaf tapi pakai pelapis tangan. Nah. Adapun menurut pendapat yang kami rajihkan, condong kepadanya seperti disampaikan tadi, ya, memegang mushaf boleh dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan berhadat, dalam keadaan berhadat berarti hanya disunnahkan. Nah, asan yang kedua, inda kulli salah. Inda kulli salatin. Pada setiap sholat. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya setiap kali hendak melaksanakan sholat fardu disunnahkan berwudu meskipun dalam keadaan belum batal. Itu maksudnya. Meskipun dalam keadaan tidak batal wudu, tetap disunnahkan berwudu untuk pelaksanaan sholat itu. Ini yang dimaksud. Karena jika maksudnya adalah berwudu untuk sholat, sudah kita lewati itu syarat. Syarat. Artinya tidak boleh sholat dalam keadaan berhadat. Tapi maksudnya inda kulli sholat, setiap kali hendak sholat fardu, berwudu meskipun tidak batal gitu. Usai sholat duhur, tidak batal sampai masuk asar. Tetapi disunnahkan berwudu untuk sholat asar. Nah, dia usai sholat asar, tidak batal wudunya, masuk sholat maghrib. Disunnahkan berwudu untuk sholat maghrib. Yakni memperbaharui wudunya. Nah, dalam keadaan tidak batal, hanya memperbaharui wudu. Itu maksudnya. Limuadzabatihi. Berdasarkan muadzabah. Amalan Nabi yang kontinu terus menerus sallallahu alaihi wasallam ala dalik, atas hal itu. Kama fi hadith Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana pada hadith Anas radhiyallahu anhu qol, Anas berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yatawaddau, senantiasa berwudu, inda kulli salatin, pada setiap salat yang dikerjakannya. Akhrajahul Bukhari. Baik. Al-thalithu yang ketiga, yustahabbul wudu'u lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'. Disukai berwudu, yakni mustahab bagi orang yang junub untuk berwudu apabila hendak mengulangi jima', au arada an-nauma, atau ingin tidur, awil akla, atau ingin makan, awis syurba, atau ingin minum. Ya, li hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol, idza ata ahadukum ahlah, apabila salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, thumma arada an ya'ud, kemudian dia hendak kembali mengulangi, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Perintah ini bersifat mustahab, sunnah. Hadith ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada an yanama, adalah beliau kebiasaannya apabila hendak tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan junub, tawaddoa, wudu'ahu lis-salati. Tawaddu'a wudu'ahu lis-salati. Beliau berwudu dengan wudu yang dia biasa kerjakan seperti wudunya untuk sholat. Qabla an yanama, sebelum tidur. Wudu dulu sebelum tidur. Wudu seperti wudunya jika mau sholat sebelum tidur. Akhrajahu Muslim. Riwayat Muslim. Wa fi riwayatin laha, dan pada salah satu riwayat Aisyah, laha dhamir ha kembali ke Aisyah, pada salah satu riwayat yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa'arada an ya'kula aw yanama, fa'arada an ya'kula aw yanama, yakni Rasulullah SAW kebiasaannya apabila hendak makan atau tidur, fa'arada an ya'kula, ingin makan, aw yanama, atau tidur dalam keadaan junub, maka berwudu terlebih dahulu. Naam, catatan kaki nomor 4, undur al-masdar as-sabiqo, lihat referensi sebelumnya. Al-hadith alladhi yali, ini maksudnya, hadith ini riwayat Muslim. Naam, nomor 306. Baik. Yang keempat, jadi al-ula, al-thani, al-thalitha, al-halat, al-hal, al-rabi'ah. Naam, keadaan yang keempat. Al-wudu'u qabla al-wudu'u qabla al-ghusli. Berwudu sebelum mandi, yakni mandi suci. Berwudu sebelum mandi suci. Mandi suci akan datang nanti pembahasannya, bab khusus mandi ya dari hadat besar. Nah, disunnahkan berwudu sebelum mandi. Jadi mengawali mandi suci dengan wudu. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya, idza ghtasala, apabila mandi, minal janabati, dari janabah, karena junub, yabda'u, beliau memulai mandinya. Fayagsilu yadaihi, maka beliau mencuci, membasuh kedua telapak tangannya. Membasuh kedua telapak tangannya. Thumma yufrigu. Thumma kemudian yufrigu. Yufrigu artinya menuangkan. Yufrigu menuangkan biyaminihi, dengan telapak tangan kanannya, ala shimalihi, ke telapak tangan kirinya, yakni menuangkan air dengan bantuan telapak tangan kanannya, menuangkan air itu ke telapak tangan kirinya. Fayagsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya, takarnya. Thumma yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu dengan wudu yang biasa dikerjakannya untuk sholat, yakni seperti wudhunya untuk sholat, kemudian mandi. Nah, ini dalil kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali mandi sucinya dengan wudhu. Al-haditha, al-haditha artinya akmilul haditha, lengkapi sendiri haditsnya, atau al-hadithi, bisa jadi dibaca al-hadithi, ay ila akhiril hadithi. Ada dua cara membacanya. Bisa dibaca al-haditha, ini kan disingkat, dipotong. Al-haditha, ay akmilul haditha, lengkapi sendiri hadithnya, sempurnakan hadithnya. Atau al-hadithi ila akhiril hadithi, sampai akhir hadith. Terjemahnya dalam bahasa kita, dan seterusnya. Dan seterusnya, DST. Nah. Baik. Al-khamis, al-khamisah, yang kelima, indan naum, ketika hendak tidur, disunnahkan berwudu ketika mau tidur. Li hadithil Bara' bin Azib, berdasarkan hadith Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qal, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, idza ataita, apabila engkau hendak mendatangi madja'ak, tempat pembaringanmu, tempat pembaringanmu, tempat tidurmu. Fatawaddo, maka berwudulah. Wudu'aka lis-shalah, wudu'aka lis-shalati, berwudulah seperti wudumu untuk salat. Thumma kemudian ittaji', thumma ittaji', thumma ittaji', kemudian berbaringlah. Ala syikkikal aymani, di atas syikkikal aymani, lambungmu bagian kanan. Thumma kemudian ittaji', berbaringlah ada di atas syikkikal aymani, lambungmu yang bagian kanan. Nah, itu yang disukai, ya, yang disunnahkan tidur di atas lambung kanan. Nah, berdasarkan perintah Nabi SAW pada hadis ini, ya, bagian awal hadis yang menjadi syahid dalil tentang pembahasan kita. Perintah Nabi di sini untuk berwudu ketika anda tidur bersifat sunnah mustahab. Al hadi, bagaimana cara membacanya? Al hadi, al haditha, al haditha, takdirul kalam. Akmilul haditha, akmilu, sempurnakanlah oleh kalian hadithnya, sempurnakan sendiri. Atau al hadithi ila akhiril hadithi, sampai akhir hadith, DST dan seterusnya. Nah, naktafi bihada. Barakallahu fikum, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.